Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid dari Imam Ar-Rahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Masa kita masih pada hadis Abu Hurairah, la adwa wa la tiyara wa la hamah wa la safar. Dia sebutkan qawluhu wa la tiyara, dan tidak ada tiyara, sial karena sesuatu. Yahtamilu ayyakuna nafyan au nahyan. La tiyara, la di situ bisa bermakna penafian. Rasulullah menafikan tidak ada sial karena sesuatu itu. Bisa pula itu la nahyan, larangan. Artinya Rasulullah sampaikan jangan kalian merasa sial karena sesuatu. Aila tatayyaru walakinna qawlahu fil hadis la adwa wala safar wala hamma yadullu ala annal murada annabi. Namun kalau dilihat dari konteks hadis di mana Rasulullah SAW sebutkan yang lain, la adwa, tidak ada penyakit menular, la safar, tidak ada safar seperti yang telah lalu, ima itu penundaan bulan Muharram dihalalkan oleh musyrikin lalu jahiliyah, kemudian dipindah ke haramannya ke bulan safar. Atau ulat yang mereka anggap berada di perut seorang ibu yang mengandung. Wala hama, juga penyakit hama. Semuanya dinafikan, berarti la tiyara juga penafian. Lebih menguatkan kalau la tiyara itu penafian, sama seperti la adwa penafian, la hama penafian, la sofar juga penafian. Wa ibtalu hadhihi al-umur allati kanat al-jahiliyah tu'aniha. Demikian Rasulullah SAW menjelaskan kalau ini semua batil, tidak ada benarnya, yang mana masyarakat jahiliyah menjalaninya. Ini mereka betul-betul menganggap ini berpengaruh, mereka yakini ini punya kekuatan. Kalau terkait tiyara, ya betul-betul mereka merasa sial, takut, sehingga menjadikan mereka berani melanjutkan kalau merasa beruntung, atau menggagalkan apa yang hendak dia lakukan karena merasa sial, takut celaka, takut ini. Betul-betul ahli jahiliyah terjajah dengan tiaroh ini, tatoyur, merasa sial dengan sesuatu. Ini semua dinafikan, dibatilkan oleh Rasulullah SAW. Wanafyu fi hadza ablagh minan nahi, dan memang dalam bab ini penafian lebih kuat, maknanya lebih dalam ketimbang larangan. Li anna nafya yadullu ala butlani dzalik wa adami ta'dziri, karena kalau itu penafian menunjukkan itu batil, dan tidak ada pengaruhnya burung, suaranya, atau apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, atau yang lainnya. Semua itu gak ada pengaruhnya sama sekali. Gak mempengaruhi keberuntunganmu, tidak mempengaruhi pula kesialanmu. Itu kalau dinafikan. Wanahyu innama yadullu 'alal man'in. Beda kalau itu larangan. Kalau itu larangan sekedar dilarang, jangan lakukan itu. Jangan merasa sial dengan ini. Bisa saja orang masih menganggap kalau sekedar larangan sebetulnya itu ada pengaruhnya, tapi jangan takut. Sebetulnya itu betul memang bisa mencelakakan, bisa membuat sial, tapi kamu jangan peduli. Kalau larangan bisa dipahami begitu, tapi kalau penafian abadan nggak bisa. Satu itu larangan, kalau penafian sudah mengandung larangan. Kedua pembatalan, bahwa nggak ada pengaruhnya. Jangan khawatir, jangan kamu takut, itu semua tidak ada, tidak membuat sial, tidak membuat celaka. Dinafikan. Makanya penafian lebih kuat dari sekedar larangan. La adu la tiara. Wa fi sahih Muslimin an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulullah sallam, di Muslim Muawiyah katakan kepada Rasulullah, wa minna unasun yatatayyarun, dan di antara kami ada orang-orang yang merasa sial dengan sesuatu. Qala, maka Rasulullah jelaskan padanya, dzalika syai yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Itu sekedar sesuatu yang ada dalam diri kalian, kegelisahan, kekhawatiran, waduh ini sial nanti, celaka ini nanti, maka jangan sampai itu menghalangi kalian, jangan sampai menghalangi kalian untuk melanjutkan rencana kalian, jangan sampai itu menghalangi kalian untuk menjalani program apa amalan yang kalian hendak lakukan. Teruskan. Itu sekedar kegelisahanmu, ketakutanmu dalam dirimu sendiri, padahal gak ada hakikatnya, gak ada pengaruhnya, gak ada. Fa'akhbara anna ta'adziyahu wa tasya'umahu bittiyarah innama huwa fi nafsihi wa aqidatihi. Dalam hadis Muawiyah bin Hakam, Rasulullah kabarkan bahwa orang ketakutan, merasa sial, terganggu karena mendengar sesuatu, melihat sesuatu, itu hanya dalam keyakinan dia sendiri. Menurut dia, anggapan dia, kalau itu berbahaya. Keyakinannya itu mencelakakan, sial ini, membawa sial. La fil mutatayyari bihi. Adapun yang disiali, nggak ada pengaruhnya. Misalnya orang melihat atau mendengar burung atau apa, waduh terbangnya ke arah sana, wah suara burung ini, jadi ini bawa kematian, bawa sial ini. Itu sebatas anggapan dia sendiri dalam dirinya, ketakutannya dalam dirinya sendiri. Adapun burung ini, misalnya kalau itu pada burung, Gak ada pengaruhnya apa-apa, sama sekali tidak membawa sial, tidak membawa celaka. Tanggal sekian, tanggal 13, hari Selasa, tempat ini, dia takut, dia masuk sial. Ya itu hanya dalam dirinya sendiri, tempat itu gak ada pengaruhnya, tanggal itu, hari itu, sama sekali gak punya pengaruh. Tidak membawa sial, tidak membawa celaka. Gak ada, itu semua fiktif. Yang ada hanya ketakutanmu sendiri dalam dirimu. Makanya Rasulullah katakan kepada Muawiyah, "Dzalika syai' yajiduhu ahadukum fi nafsihi, fala yasuddannakum." Itu hanya sesuatu yang kamu dapati dalam dirimu sendiri. Enggak ada kenyataannya. Beda kalau itu sesuatu yang nyata. Misalnya kamu takut singa. Memang dalam dirimu ada ketakutan. Waduh, ada singa ini. Plus kenyataannya memang ada. Misalnya Allah takdirkan ini ketemu, diterkam, digigitnya, diapakan. Nyata. Memang ada pengaruhnya, bisa mencelakakan. Adapun ini terkait yang ditakutinya, burung atau apa, apa pengaruhnya? Gak ada, fiktif, kosong sama sekali. Sama sekali gak ada pengaruhnya. Tidak membawa sial, tidak mencelakakan, tidak apa. Fawahmuhu wa khawfuhu wa israfuhu huwa alladhi yutayyiruhu wa yasudduhu la mara'ahu wa sami'ah. Maka ketakutan manusia itu sendiri, waham dia, waham itu halusinasi, khayalan dia, waduh nanti celaka ini, bahaya ini. Dan kemusyrikan dia, karena dia menganggap ada yang berkuasa dan menentukan selain Allah, bisa menentukan sial, celaka atau keberuntungan. Nah, itu yang merusak dan menghalangi mereka, bukan pada yang dia lihat, bukan pada yang dia dengar. Yang dia lihat, yang dia dengar gak bawa pengaruh apa-apa, sama sekali gak ada pengaruhnya. Itu yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, la tiara, gak ada pengaruhnya, sama sekali tidak menentukan celaka, sama sekali tidak mempengaruhi kesialan. Sebatas itu cuma anggapan orang, ketakutan mereka pada dirinya sendiri, takut pada sesuatu dan itu menjajah dia. Dan begitulah menjajah dia dulu, ketakutan semaunya sendiri, kemudian menggagalkan sampai mereka gak berani berbuat ini dan melakukan itu, aktivitas mereka. Fa'awdaha sallallahu alaihi wasallam li ummatihil amr. Demikian Rasulullah menjelaskan masalahnya kepada umatnya. Wa bayyana lahum fasada tiyara. Beliau jelaskan kepada mereka tentang rusaknya tiyara. Liya'lamu anna Allah lam yaj'al lahum 'alaiha 'alamah. Agar umatnya tahu dengan penjelasan ini bahwa Allah tidak menjadikan tanda sama sekali, tidak dijadikan tanda untuk keberuntungan atau kesialan mereka pada yang mereka lihat atau mereka dengar ini. Wala fiha dilalah, bahkan enggak ada petunjuk sedikit pun kalau itu punya pengaruh, bisa mencelakakan, tidak Allah jadikan sama sekali. Walama sabaha sababan lima yakhafunahu wa yahdharunahu, dan juga tidak Allah jadikan sebagai sebab dari yang mereka takuti, mereka cemaskan. Kalau itu sesuatu yang nyata, mahsus, memang bisa dilihat, memang bisa didengar, nyata, bisa mereka lihat, dan memang Allah jadikan sebab, sebab dari yang mereka cemaskan. Ini seperti tadi, singa bisa membawa kematian. Sebab bisa jadi, memang Allah jadikan sebab, dan nyata memang ada pengaruhnya. Takut dari kedalaman, misalnya laut atau sungai apa, besar, dalam, sebab untuk orang bisa binasa, ada memang nyata. Lah ini yang mereka tatoyur dengannya, tidak Allah jadikan sebagai sebab sama sekali. Bahkan tanda pun tidak. Tidak ada tanda-tandanya kalau itu bisa berpengaruh. Walitat ma'inna kulubuhum watasbunu nufusuhum ila wihdaniyatihi ta'ala allati arsala biha rusulahu, agar umat ini dengan penjelasan Rasulnya merasa tenang hatinya, tenteram jiwanya, yakin bahwa hanya Allah yang Maha Esa, satu-satunya yang menentukan segalanya. Selamat atau tidak, celaka atau beruntung, hanya Allah yang tentukan. Dialah yang mengutus Rasulnya, wa anzala biha kutubah, dialah yang menurunkan kitabnya, wa khalaqa li ajliha samawati wal ardh, dan karenanya Allah ciptakan langit-langit dan bumi, agar Allah diesakan, agar manusia hanya yakin yang menentukan, yang berpengaruh, bisa begini, bisa selamat, bisa celaka, bisa untung, bisa sial, bisa rugi, hanya Allah yang tentukan, tidak yang lain. Dan karena itu Allah ciptakan langit dan bumi, perkara besar, bukan perkara main-main, bukan yang lain, bukan burung, bukan apa yang mereka lihat, bukan angka, bukan hari, bukan apa. Wa amara ad-darain al-jannata wan-nar bisabab at-tauhid. Begitu pula karena tauhid ini pula, keesaan Allah terpenuhi jannah dan terpenuhi neraka. Na'udzubillah. Jannah terpenuhi bagi mereka yang bertauhid, yang yakinnya, akidah imannya, hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang berkuasa, dan hanya padanya dia bertawakal, takut, berharap. Maka terpenuhi surga dengan orang-orang seperti itu. Neraka pun terpenuhi wal'iyadzubillah bagi orang-orang yang jauh dari tauhid ini, bertentangan, sehingga masih menganggap, masih yakin ada yang menentukan di alam semesta ini selain Allah, bisa mencelakakan, bisa membawa sial, bisa merugikan, bisa sengsara karena hari ini tanggal itu, tempat ini, binatang itu yang dia dengar, yang dia lihat, terpenuhi neraka karena orang-orang seperti itu merusak tauhid. Faqata'a sallallahu alaihi wasallam ila qashirti min qulubihim. Rasulullah sallallahu mencongkel kemusyrikan dari kalbu umatnya sehingga enggak ada tersisa. Ilak itu gantungan-gantungannya. Kalau misalnya itu banyak benang ke kalbu manusia, ini kemusyrikan, ke kalbunya banyak benang yang gantung ini. Kemusyrikannya menggantung di kalbunya. Dipatahkan semua oleh Rasulullah SAW benang-benangnya ini. Tol. Masih gantung satu sisa. Tol, putus semua sama sekali. Sehingga gak akan ada hubungan antara kalbu ini dengan kemusyrikan. Gak ada tersisa satu pun benang kecuali dipatahkan, diputus oleh Rasulullah SAW. Sehingga hanya tergantung kalbunya kepada Allah. Hanya takut, hanya berharap, hanya bertawakal kepada Allah. Semua kemusyrikan terbuang dari kalbunya. Diputus oleh Rasulullah. Li'alla yabqa fiha 'alaqatun minha. Sehingga hatta satu benang pun enggak tersisa di kalbunya terhadap kemusyrikan. Seakar-akarnya. Wala yatalabbasu bi amalin min a'mali ahli naril batta. Dan agar umatnya pula tidak meniru, tidak menyerupai amalan-amalan ahli nar sama sekali, agar tidak menyerupai al-datta itu sama sekali. Walaupun mungkin dia sebagai muslim kalau ditanya mungkin, oh ya aku yakin memang hanya Allah yang berkuasa, namun hanya Allah yang menentukan, dia yang berpengaruh satu-satunya. Tapi kegelisahan ada, kecemasan masih, ketakutan ada. Jangan-jangan kalau Kevin ini tanggal sekian, ini hari ini ada burung, ini ada suara, ini ada yang dia lihat ini, sehingga dengan itu dia menyerupai anggapan, keyakinan penghuni-penghuni neraka musyrikin. Rasulullah enggak ingin itu ada pada umatnya. Bersih sama sekali. Tidak menyerupai ahlun nar. Karena itu sifat ahlun nar, bertatoyur, merasa sial dengan sesuatu, hanya sifatnya musyrikin. Enggak pantas untuk dicontoh, diserupai oleh muwahhid mukmin. Faman istamsaka bi urwati tauhid al-wuthqa wa i'tasama bi hablihi al-matin wa tawakkala 'ala Allah qata'a hajizat tiyara min qabli istiqrariha. Maka seorang hamba yang berpegang teguh dengan tali tauhid yang sangat kokoh, dia pegang erat-erat tali tauhid ini, dia peluk kuat-kuat hanya pada Allah, dia bersandar, bertawakal, maka sebelum tatoyur, merasa sial, anggapan sial dengan suatu ini. Sebelum itu sempat bercokol, sebelum itu sempat menguat di kalbunya, sudah dia babat habis. Mumpung belum mencengkram kuat dalam hatinya. Dari awal, kalau seperti orang melihat, oh ini benalu ini, parasit ini, merugikan, bisa membuat bahaya. Mulai ada bibit-bibitnya, tunas-tunasnya, langsung dia semprot, langsung dia pangkas, langsung. Jadi gak sempat tumbuh, gak sempat berkembang, sudah dia matikan dari awal. Kalau dia berpegangnya dengan tauhid, kalau kuat akidah tauhidnya, berpegang teguhnya dengan la ilaha illallah, wa badara khawatiraha min qabli istinkaniha. Demikian jika seorang hamba pula perasaannya, pikirannya dia penuhi segera dengan tauhid sebelum terisi oleh kemusyrikan-kemusyrikan itu tadi. Sebelum terisi oleh tatoyur, sebelum terisi oleh perasaan sial dengan ini itu, dia penuhi, dia isi dengan tauhid. Sehingga yang ada di pikirannya, yang memenuhi benaknya, Allah, Allah, Allah, tauhid, tauhid, tauhid. Nggak ada tempat bagi kemusyrikan. Qala Ikrimah menjelaskan makna ini. Ikrimah rahimahullah berkata, kunna julusan inda Ibnu Abbas. Kami pernah suatu ketika duduk-duduk bersama Ibnu Abbas. Famarra ta'ir yasih. Ada seekor burung, burung apal gitu, teriak burung ini. Wah. Faqala rajul minal qaum. Ada salah seorang di majelis itu, mungkin orang awam atau ini, berkata, khair, khair. Ini dia kayak orang ketakutan. Orang Arab, kalau ketakutan dengan sesuatu, dia ucapkan itu, khair, insyaallah khair. Khair itu baik. Ini dia khawatir, ini bawa sial. Burung ini, dia ada kecemasan dalam dirinya. Sehingga dia berkata, khair, insyaallah khair. Baik, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ini. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mendidik dan mengajarinya tauhid. La khair wa la syar. Tidak ada baik, tidak ada jelek terkait burung ini. Dia tidak bawa kebaikan, dia tidak bawa kejelekan. Dia tidak menentukan, dia tidak punya pengaruh sama sekali. Fabadarahu bil ingkari alaih. Langsung diingkari oleh Ibnu Abbas. Li'alla ya'taqida ta'thirahu fil khairi wasyar. Ibnu Abbas inginkan dengan ini agar dia tidak beranggapan, bahkan agar tidak berkeyakinan pengaruh burung ini membawa kebaikan atau membawa kejelekan. Tidak ada. Langsung dipotong oleh Ibnu Abbas. La khair wa la syar. Tidak ada baik, tidak ada jelek. Langsung dikat. Dia tidak bawa kejelekan, tidak ada yang perlu kamu cemaskan. Wa la khair, dia juga tidak mendatangkan kebaikan. Tidak perlu kamu merasa beruntung atau ini. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Wa kharaja Tawus, juga Tawus bin Kaisan, imam tabi'in rahimahullah. Ma'a sahibin lahu fi safar, dalam suatu safar bersama salah satu orang temannya. Fasaha hurab, di tengah jalan terdengar suara burung gagak identik di mana-mana di dunia. Kalau sudah gagak itu berarti celaka, kesialan, kematian, ma'ruf itu, hatta di Arab, apalagi di kufar barat, musyrikin, gagak itu identik kematian juga. Sial, teriak gagak ini, wah wah wah. Faqala rajul, maka yang bersama Tawus ini berkata, khair, cemas dia, khair insyaallah, dan gak ada apa-apa ini, dan baik ini, ketakutan dia melihat dengar gagak ini. Qala Tawus, maka Tawus mendidik juga, mengingkari. Kata Tawus, wa ayu khair inda hadha, kebaikan apa yang kamu harapkan dari burung? Kebaikan apa yang kamu harapkan dari burung gagak ini sehingga kamu katakan khair? La tashabni, maka karena ghira dan cemburunya terhadap tauhid, Tawus katakan jangan kamu berteman denganku. Karena masih ada sisa-sisa dan pengaruh-pengaruh kemusyrikan, menyerupai amalan musyrikin. Enggak mau Tawus pun, jauh dariku. Intaha mulakhasa. Demikian. Serupa dengan itu, kebiasaan sebagian orang kalau ada sesuatu khawatir, cemas dari kejelekan yang menimpa akan terjadi, maka dia katakan misalnya ma'ruf di lisan orang awam di Arab, entah kalau di luar mereka, kalau misalnya ada gelas pecah, piring ketampel atau apa, biar langsung mereka katakan masih syar, artinya gak ada kejelekan, insyaallah gak ada kejelekan. Cemas mereka, khair insyaallah khair. Namanya orang mungkin kepreset, mungkin kurang apa, atau kesenggol, hal yang wajar biasa, gak ada apa-apanya. Tapi saking cemasnya mereka, mereka katakan masih syar, tidak ada kejelekan. Apa yang kamu cemaskan? Gelas benda mati, piring atau apa sajalah, orang bawa sesuatu tumpah atau ini, mereka katakan masih syar insyaallah. Apa yang dicemaskan? Seperti kata Tawus, wa ayu khair inda hadha, kebaikan apa yang kamu harap dari seekor burung? Demikian, tauhid itu menuntut agar tidak tersisa sama sekali, tidak tersisa sedikit pun pengaruh-pengaruh kemusyrikan, benih-benih syirik dalam kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.